rasa sedih yang menimpa diri-diri mereka. Yadunnuna billahi ghairal haqqi, yang mereka menyangka dengan prasangka kepada Allah SWT yang prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu mereka menyangka bahwasanya janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janji yang batil, dan mereka atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Yaitu dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang mukmin yang mereka keluar untuk berperang dalam rangka mencari pahala dan mencari ridha Allah SWT. Sedang kelompok yang kedua yang Allah SWT timpakan kegundahan adalah mereka orang yang kelompok yang dipimpin oleh Ma'tab ibn Qasir dan para pengikutnya, yang mereka keluar bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dalam rangka untuk semata-mata mencari ghanimah atau harta rampasan perang. Yaqulu hal lana min al-amri min syai'. Mereka orang-orang munafik berkata, mengapa kami tidak diajak untuk bermusyawarah? Maksudnya bermusyawarah apa? Kok kita malah perang saja, kok kita duduk-duduk saja? Daripada perang kita mengalami seperti ini, menjadi ketakutan. Qul innal amra kullahu lillah, maka katakanlah ya Nabi, sesungguhnya keputusan itu seluruhnya di tangan Allah. Yuhu nabi angfusihim ma la yubaduna lak, mereka orang-orang munafik menyembunyikan yang ada pada jiwa-jiwa mereka dari kekafiran, apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu dari sikap ingkar kepadamu. Yaquluna law kana lana min al-amri ma qutilna hahuna. Mereka orang-orang munafik berkata, kalau seandainya kita ini tidak ikut perang, sungguh kami tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Maka katakanlah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak ikut berperang, kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, sungguh orang-orang yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya akan tetap tertimpa pembunuhan, walaupun pembunuhan tersebut berada di tempat-tempat tidur kalian, di tempat-tempat pembaringan kalian. Ya batal ya Allahumma fi sudurikum wal yumahhisama fi qulubikum. Dan ini Allah SWT bertujuan memang untuk menguji apa yang ada pada jiwa-jiwa kalian, dada-dada kalian dari keimanan. Dan Allah SWT bermaksud untuk membersihkan agar kalian ikhlas beramal yang ada pada dada-dada kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, sedangkan Allah SWT zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada dalam dada-dada, dari batin-batin manusia. Kala syari rahmahullah ta'ala asyarhul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yudhakirullah subhanahu wa ta'ala mu'minina binikmatihi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang mukmin atas suatu nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Khaisu anzala alaihim an-nu'asa ba'dal ghammi ba'dal hammi wal ghammi, di mana Allah SWT menurunkan rasa ngantuk setelah mereka mengalami gundah letih, capek menghadapi peperangan. Kadzalika liyuriha afkarakum, yang demikian dengan ngantuk tersebut Allah SWT agar mengistirahatkan pikiran-pikiran mereka. Wa yujaddidu nishatahum, dan agar Allah SWT jadikan semangat mereka baru. Jadi apa? Termasuk dari rahmat Allah SWT, nikmat Allah SWT yang diberikan kepada tentara kaum mukminin, tatkala berperang dia malah ngantuk. Gimana ngantuk? Ya bayangkan orang perang misalnya dari pagi sampai siang tidak henti-henti. Tentunya apa? Pikiran, tenaga semua terkuras habis. Tentunya orang yang berperang itu apa? Ya antara hidup dan mati ya. Tegang ya, tegang. Maka salah satu rahmat Allah SWT atau nikmat Allah SWT, Allah SWT berikan ngantuk. Loh, kalau ngantuk nanti bisa terbunuh. Ini nyatanya enggak bunuh. Mereka ditidurkan oleh Allah SWT agar mereka apa? Bisa beristirahat pikiran-pikiran mereka dan bersemangat baru di dalam menghadapi peperangan. Summa yuhbiruhum anna ma'hum ta'ifatun ukhra. Kemudian Allah SWT menghabarkan kepada mereka bahwasanya di samping kelompok kaum mukminin ini ada kelompok yang lain. La tusyarikuhumul imanu wa innama qad ahammahum amru hayatihim, yang satu kelompok tersebut ini tidak bersama keimanan, yaitu orang-orang munafik yang mereka bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sama keimanannya, dan hanyalah mereka bertujuan untuk meraih keuntungan dunia atau keuntungan kehidupan mereka, yaitu untuk bertujuan hanya mencari harta rampasan perang. Lidza fa innahum yastafhimuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam alin nasri istifhama juhurin wastib'adin, karena mereka sebaliknya Allah SWT timpakan, karena mereka orang-orang yang berperang bergabung dengan Rasulullah, orang-orang yang tidak ikhlas, yang mereka memendam kebencian terhadap Rasulullah, memendam kekafiran yang ada pada dada-dada mereka, yang mereka tidak tampakkan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Allah SWT timpakan golongan dari kaum munafikin ini rasa gundah gulana, sempit dada. Akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan atau minta pertolongan. Namun permintaan tersebut permintaan yang apa? Nadanya nada menyanggah. Nadanya yang minta, tapi minta yang apa namanya? Maidu, apa maidu? Bahasa Jawanya. Ya, mencela. Enggak mungkin kalau seperti ini sudah, kita ini sudah dikepung oleh musuh, sudah tinggal sedikit lagi kita digencet habis semua. Enggak ada jalan keluar. Bagaimana dengan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya nanti kita akan memenangkan Islam ini sampai Romawi dan Persia, kita bisa menguasai istana-istana mereka. Sekarang saja kita seperti ini, takut untuk keluar, takut dengan musuh, kita dikepung rapat, tidak bisa apa-apa. Sehingga mereka apa? Berprasangka-prasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna Allah subhanahu yubayyin lahum annal amra laisa linabihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya perkara ini, masalah peperangan ini bukan permasalahan nabinya. Maksudnya yang mengatur bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa lahu yang suruh man yasha, dan hanyalah semua yang mengatur ini dari peperang ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong siapa yang dikehendakinya. Wa akhiran yaksifu nifaqahum mukhbiran annahum lam yasiku biwa'dillahi wa rasulihi. Yang akhirnya Allah SWT menyingkap kemunafikan yang ada pada jiwa-jiwa mereka, yaitu dengan sikap mereka bahwasanya mereka tidak percaya lagi dengan janji Allah dan janji Rasulnya. Janji apa? Janji memberikan kemenangan. Mana ini? Kapan kita menang? Kita aja seperti ini. Salah seorang kita aja enggak aman dari musuh. Mustadilina ala dzalika biqatlihim fi ghazwati Uhud. Mereka berdalil dengan sebagian terbunuh orang-orang yang berada di peperangan Uhud. mereka berdalil, tuh lihat berapa itu kaum muslimin yang terbunuh di dalam perang Uhud, banyak para sahabat-sahabat. Kalau seandainya kemarin tidak usah kita berangkat ke Uhud, ya kita tidak terbunuh seperti ini. Kita banyak menjadi korban. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yu'ayyidu annaku lama jara hasilun biqata'ihi wa qadarihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan, menegaskan bahwasanya seluruh apa yang telah terjadi dari kejadian-kejadian ini merupakan hasil dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggal, ya meninggal saja, baik itu di peperangan atau tidak di peperangan. Ini seolah-olah apa? Menyalahkan kalau datang pergi-pergi menyetor nyawa itu. Tidak mesti ya. Berapa banyak orang yang berperang berkali-kali, tidak mati-mati. Sedangkan orang yang tidak berperang malah apa? Mati. Tidur di pembaringan mati. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan itu bukan apa? Bukan suatu ajang untuk kematian, bukan. Dan mereka membenci peperangan, yaitu orang-orang munafik, kenapa? Ya, orang-orang munafik kan orang-orang kafir jiwanya. Benci dengan apa? Benci dengan kematian. Karena mereka tidak beriman kepada janji-janji Allah SWT, tidak beriman kepada janji Rasul, akhirnya mereka lebih mencintai dunia, lebih mencintai kehidupan dunia dan benci dari kematian. Sehingga mereka kalau ikut berperang ya hanya gembosi saja di belakang, tengok-tengok, enggak ada orang, kabur. Atau ngajak teman-temannya untuk apa? Nyempal. Ini apa? Bentuk pengkhianatan orang-orang munafik terhadap pasukan kaum muslimin. Nah, mereka apa? Cinta dengan kehidupan, takut dari kematian. Sehingga mereka tidak ada yang diharapkan di dalam peperangan kecuali apa? Ya kalau menang ya lumayan, kita dapat ghanimah, harta rampasan perang, itu saja. Sehingga tujuannya bukan perangnya itu. Yang penting ikut, menjauh. Nanti kalau kira-kira menang, kita cepat-cepat ngambil. Wa dzalika imtihanan li ikhlasihim wa izharan li haqiqatihim. Yang demikian ini Allah SWT telah buat keadaan suasana perangan, suasana yang mencekam antara hidup dengan mati. Gimana ya? Keperangan ya kan, melihat musuh membawa pedang, membawa alat-alat untuk membunuh, ngeri ya. Sebagai bentuk ujian atas keikhlasan mereka, benar-benar mereka ikhlas atau tidak kepada Allah SWT. Dan Allah SWT tentunya dengan ini akan tampakkan hakikat mereka. Setelah ada peperangan, maka tampak, oh ternyata ini kelompok, memang kelompok orang pengembos, orang-orang munafik. Maunya apa? Enaknya sendiri. Tidak mau bersusah payah, maunya ingin mengambil harta rampasan perang saja. Qala Syari rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Al-ulu yang pertama, annal khaira wasyarra muqaddaran minallahi azza wajal. Bahwasanya kebaikan dan keburukan ini telah menjadi takdir dari Allah azza wajal. Orang mau hidup atau orang mati, mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, semuanya itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, semuanya sudah menjadi ketetapan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hasaniyah yang kedua, annasyada'ida tuzharul haqa'ik atau tuzhirul haqa'ik. Bahwasanya kesulitan-kesulitan itu nanti akan memperlihatkan hakikat aslinya. Ikut rombongan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau ikut rombongan Rasulullah pasti menang ini. Wah, pasti dapat ghanimah yang banyak. Ikut. Ternyata benar menang. Akhirnya apa? Juga mendapatkan ghanimah yang banyak. Menang, lumayan dapat banyak. Di itu saat Allah SWT takdirkan, ya kan? Pasukan Rasulullah SAW kalah banyak, apa, banyak korban dan tidak bisa, tidak mendapatkan ghanimah. Jangankan yang ghanimah, dia kembali selamat sudah apa, sudah untungnya. Maka keadaan seperti ini akan memperlihatkan hakikat orang-orang yang benar-benar dia itu berjuang, berjihad benar-benar atau cuma ingin cari keuntungan. Kalau cuma cari keuntungan ya seperti tadi. Wah, kalau tahu ya enggak usah ikut nih. Asalisa yang ketiga, al-i'tiradu 'anil qadari min 'alamatin nifaqil i'tiqadi. Sikap berpaling dari takdir, tidak menerima takdir, ini termasuk dari tanda-tanda kemunafikan yang hakiki. Ada kan sebagian orang ya mengatakan sungguh kejamnya takdir ya. Berarti apa ini? Berarti dan seudon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kejam takdir. Siapa yang menadirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan seperti itu, perkataan apa? Kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang bisa meruntuhkan keimanan, menghilangkan keislaman. Tidak apa? Tidak meridai dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menyangka bahwasanya Allah SWT telah berbuat jelek, telah berbuat dolim kepada dirinya. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman seperti orang-orang munafik, tanda-tandanya apa? Tidak mempunyai kesabaran, tidak mempunyai ketabahan, karena mereka orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak kala tertimpa sedikit saya sudah apa? Lewang. Jauh. Mas tuasno di lakoni rekoso, enggak dapat hasil seperti ini. Ya, namanya orang berjuang di jalan Allah, beramal, ya tidak kelihatan keuntungannya. Keuntungannya disimpan oleh Allah SWT nanti di akhirat. Kalau setiap amal kemudian dilihat keuntungannya di dunia, ya, tidak ada keikhlasan. Karena agama ini adalah apa? Agama adalah amalan-amalan nanti untuk akhiratnya, bukan untuk dunia. Banyak berkorban sama saja seperti ini, tidak ada dampaknya, tidak ada. Tidak seperti itu. Bahkan seluruh apa jerih payah, kesabaran, semuanya nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sedikit besarnya keikhlasan. Sehingga tidak ada sia-sia orang beramal agama, orang berjuang agama. Sehingga apa? Tidak dinilai dengan apa yang tampak. Adapun orang-orang yang didapati alamat-alamat tanda-tanda kemunafikan, di antaranya seperti itu. Sudahlah sekarang, biasa-biasa aja, enggak usah berjuang. Jadi orang biasa. Maka dia mengambil langkah-langkah dan sikap-sikap yang mundur. Dia mengikuti langkah-langkah setan. Arabiyah al-asbabu la tamna'ul aqdar. Yang keempat, sebab-sebab yang ditempuh ini tidak menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi menempuh sebab-sebab ini tidak menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan sebab-sebab termasuk apa? Termasuk usaha, ikhtiar, bertawakal kepada Allah SWT akan apa? Akan dinilai sebagai usaha tersendiri. Dan kalau Allah SWT menakdirkan, sudah menakdirkan. Pakai sebab atau enggak pakai sebab, takdir itu akan datang. Sebagaimana yang ditakdirkan. Adapun seseorang yang menempuh usaha sebab-sebab yang ditempuh, maka akan apa? Akan mendapatkan bagian dari pahala tersendiri. Munasabatul ayatil bab, kesan ayat yang datang bab, haitsu dalatil ayatu ala tahrimil i'tirati ala al-qadari. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya berpaling dari takdir, tidak terima dengan takdir. Kenapa? Takdir Allah SWT ini bersifat memaksa kepada seluruh makhluknya. Orang mau terima atau tidak terima itu kekuasaan Allah SWT. Sehingga Sehingga orang yang beriman tentunya akan mendapatkan pahala dengan apa? Menerima takdir. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka akan mendapat dosa dengan apa? Dengan menolak takdir, berpaling dari takdir, menyalahkan takdir. Munasabatul ayat ini tauhid, kesuan ayat terhadap tauhid. Hasudalatil ayatu ala wujubil istislami lil qada'i wal qadari li anna dzalika min kamali tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya berserah diri hadapan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap seperti ini adalah sikap yang menunjukkan atas sempurnanya tauhid seseorang. Tentunya apa? Tentunya dengan tidak meninggalkan sebab-sebab. Orang ingin mempunyai cita-cita, ya sudah, lakukan sebab-sebab. Ingin ini, ingin itu, lakukan sebab. Adapun tercapai atau tidaknya, semuanya di tangan Allah SWT, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Orang tersebut mendapatkan pahala menjalankan atau menempuh sebab-sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.